pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lon, berita pagi edisi hari ini Jumat 8 April 2016 dibacakan Eko Firza dan Ardi. Direktorat Jenderal Pajak Aceh blokir rekening 24 penunggak pajak. Kapal pesiar Artania Cruise kembali singgah di Sabang. Dua orang luka berat akibat L300 tabrak kerbau dan truk tibiren. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Seram BFM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sudarlun, Direktorat Jenderal Pajak DJP Aceh terhitung Kamis kemarin memblokir secara serentak rekening 24 penunggak pajak di 7 kantor pelayanan pajak KPP Pratama Wilayah Kerja Aceh. Dari 24 rekening penunggak pajak yang diblokir, 19 diantaranya rekening milik badan dan perusahaan, sedangkan 5 lagi milik wajib pajak perseorangan. Dari Banda Aceh, Masita Rifani melaporkan. Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh Aim Nur Salim Saleh mengatakan, pemblokiran rekening ini dilakukan serentak dengan total tunggakan Rp33,6 miliar rupiah atas 24 rekening aktif wajib pajak yang menunggak pajak. Rekening yang diblokir milik 19 penunggak pajak yang berstatus perusahaan atau badan itu total tunggakannya Rp28,6 miliar rupiah, sedangkan rekening milik 5 penunggak pajak perseroan. Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh Aim Nur Salim Saleh mengatakan, pemblokiran rekening ini dilakukan serentak dengan total tunggakan Rp33,6 miliar rupiah atas 24 rekening aktif wajib pajak yang menunggak pajak. Rekening yang diblokir milik 19 penunggak pajak yang berstatus perusahaan atau badan itu, total tunggakannya Rp28,6 miliar rupiah, sedangkan rekening milik 5 penunggak pajak perseroan, jumlah tunggakannya Rp4,9 miliar rupiah. Aim Nur Salim menegaskan, tunggakan pajak tersebut merupakan akumulasi dari pajak bervariasi yang terakumulasi sejak 5 tahun lalu sampai saat ini. Apabila penunggak pajak tetap tidak melakukan kewajibannya, maka pihaknya akan menyita aset lainnya milik mereka. Sudarlun, kapal pesiar MS Artania Cruise yang berbendera Bermuda bersinggah di Kota Sabang Kamis pagi dengan membawa ratusan turis. Kapal mewah ini singgah selama 8 jam di pelabuhan CT3 Badan Pengusahaan kawasan Sabang. Kedatangan MS Artania disambut dengan upacara adat dan tarian Guel Gayo. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kapal yang dinahkodai oleh Cap Hessen Morten Arn itu tiba di Sabang sekira pukul 10 WIB setelah menempuh pelayaran dari Langkawi, Malaysia. Kapal berbendera Bermuda yang mengangkut sebanyak 792 penumpang dan 517 anak buah kapal disambut oleh Wakil Kepala BPKS Irwan Faisal bersama unsur lainnya. Kepala Unit Manajemen Pelabuhan BPKS Zulkarnaini Abdullah mengatakan, ini merupakan kali kedua kapal ini singgah ke Kota Sabang. Sebelumnya MS Artania singgah ke Kota Sabang pada tahun 2014 silam. Setelah 8 jam singgah di Sabang, Artania melanjutkan pelayaran daerah tujuan berikutnya, yakni Kolombo. Sudarlun, angkutan umum L300 yang melaju dari Banda Aceh menuju Lok Semawe menabrak kerbau yang melintas di Jalan Desa Sawang, Kecamatan Pedada Biren, Kamis dini hari. Insiden itu berujung dengan tabrakan beruntun dan menyebabkan dua orang luka parah. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Informasi diperoleh L300 yang dikemudikan Ridwan Yusuf, 45 tahun, warga Panton Labu, Aceh Utara, melaju dari arah Banda Aceh ke Lok Semawe. Setiba di kawasan Desa Sawang, Kecamatan Pedada Biren, tiba-tiba kawanan kerbau menyeberang jalan. L300 yang hilang kendali langsung menabrak ternak tersebut. Dalam waktu bersamaan muncul truk coal diesel dari arah Buyiren ke Banda Aceh hingga tabrakan terjadi antara L300 dengan truk coal diesel yang disopiri Andi, 26 tahun, warga desa Pulau Rungkom, Krenggukuh, Aceh Utara. Akibat tabrakan tersebut, Ridwan Yusuf mengalami luka parah dan seorang penumpang L300 atas nama Nuraini Yus, 65 tahun, warga Simpang Mamplang Biren juga luka parah. Kedua korban segera dilarikan ke Puskesmas Pedada. Darlun Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Banda Aceh, Dr. Amri Kiflan MKes, membantah tudingan yang menyebutkan adanya geng di rumah sakit pimpinannya, seperti yang disampaikan Ketua Komisi 6 DPRA, T. Iskandar Daud. Menurutnya, persoalan yang terjadi selama ini hanya tidak terkontrol dengan baik sistem kinerja tenaga medis. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Kadis Kesehatan Aceh, Dr. M. Yani mengatakan, Gubernur Aceh Zaini Abdullah sudah mengambil sikap atas kasus yang menimpa almarhumah Suryani dan bayinya dengan menggantikan Direktur RSIA. Terkait dengan proses sanksi lain, pihaknya saat ini sedang menunggu hasil audit investigasi dari Komite Medik RSIA dan IDI Aceh. Ketua IDI Wilayah Aceh Dr. Fakhrul Jamal mengaku adanya kelalaian dari dokter spesialis dan tenaga medis lain saat menangani proses bersalin Suryani hingga menyebabkan Suryani meninggal dunia. Dia mengatakan sejak munculnya kejadian itu, pihaknya sudah melakukan investigasi guna mencari permasalahan yang terjadi. Sementara itu, suami almarhumah Suryani Muslim meminta keadilan dari pemerintah Aceh atas kejadian yang menimpanya. Dia meminta agar direktur rumah sakit dan dokter spesialis yang menangani istrinya untuk diproses secara hukum karena dinilai sudah lalai dalam menjalani tugasnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, 4 unit ruko di Kedai Tenom, Kecamatan Tenom, Aceh Jaya, tepatnya di depan Masjid Tenom, hangus terbakar Rabu malam. Sumber api diduga akibat arus pendek listrik di salah satu ruko. Namun tidak ada korban jiwa dalam musibah itu. Dari Aceh Jaya, Sa'adul Bahri melaporkan. Empat unit ruko yang terbakar itu berderetan dengan ratusan unit ruko lain. Saat kebakaran terjadi, para pemilik ruko sempat panik dan langsung mengeluarkan isi barang di dalam ruko agar tidak diamuk api. Api yang berkobar baru berhasil dipadamkan setelah empat unit armada pemadam kebakaran tiba di lokasi dibantu sejumlah warga. Empat unit ruko yang terbakar itu masing-masing milik Jamaluddin 2 unit, Akbar Diansyah 1 unit, dan Rusnadi 1 unit. Camat Tunom Abdul Aziz mengatakan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian yang dialami pemilik ruko mencapai ratusan juta rupiah. Untuk sementara, korban kebakaran ditampung di rumah saudaranya masing-masing. Para korban juga diberikan bantuan masa panik yang berasal dari Dinas Sosial, Baitul Mal, dan BPBK. Sudarlun, personel Polres Gayolues kemarin menemukan bagian pakaian dan tulang dari kerangka manusia yang ada di kawasan Arul Batin, Blangkejeren. Diduga korban sudah meninggal setahun lebih. Kerangka korban ditemukan oleh polisi yang sedang mencari bambu. Dari Gayolues, Rasidan melaporkan. Pantauan di lokasi, polisi kembali menyisir dan menelusuri kawasan penemuan kerangka manusia yang sempat diduga berjenis kelamin perempuan, ternyata berjenis kelamin laki-laki yang berusia sekira 20 tahun. Pantauan di lokasi, polisi kembali menyisir dan menelusuri kawasan penemuan kerangka manusia yang sempat diduga berjenis kelamin perempuan, ternyata berjenis kelamin laki-laki yang berusia sekitar 20 tahun. Awalnya kerangka manusia itu ditemukan oleh seorang anggota polisi bersama rekannya yang mencari bambu untuk pancang tanaman cabai. Mereka dikejutkan dengan melihat sebuah jaket merah bersama batok kepala dan tulang manusia. Kasat Reskrim Polres Gayolues AKP Mahfud Hidayat mengatakan sekitar lokasi kerangka manusia di Arul Batin kembali ditelusuri. Dalam penyisiran berhasil ditemukan bagian kerangka tulang berjarak sekitar 20 meter dari lokasi penemuan awal. Bahkan petugas juga berhasil menemukan sebuah celana berwarna hitam namun tidak ditemukan identitas. Kerangka manusia itu telah divisum di RSUD Blangkejeren sebelum dikubur oleh pihak rumah sakit. Sudarlun, Rian Safriansyah, 18 tahun, pemuda yang terbaring koma sejak Sabtu 2 April 2016 di Rumah Sakit Umum Zainul Abidin Banda Aceh, Kamis pagi meninggal dunia. Pemuda yang belakangan diketahui tinggal di Kampung Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar itu merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kapolsek Ingin Jaya, Ibtu Edward M. Nur mengatakan, korban tak sadarkan diri sejak hari pertama korban dirawat di RSUZA akibat kecelakaan hingga korban meninggal dunia. Terkuaknya identitas pemuda koma di RSUZA itu pertama kali dilaporkan oleh personel Polsek Ingin Jaya ke Warna Piala 40 tahun makcik korban. Belakangan, pemuda tanpa identitas itu diketahui bernama Rian Safriansyah. Korban mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai Raflion Reza, 18 tahun, berboncengan dengan Rifki Fatazullah, 19 tahun. Ia mengalami kecelakaan di simpang BPKP Lamtih Ulekaring Banda Aceh saat ingin menjemput anak makciknya Warna Piala 40 tahun di kawasan Ulekaring Jumat 1 April 2016. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 8 April 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syahrul Alun, wassalam.